Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikra hadis. Hasan ijlis. Masih lagi? An Abi Hafsin Umar ibni Abi Zana radhiyallahu anhu kuntu uraman fi jari sallallahu sallallahu alaihi wa sallam fakanat yadin atisu fissafati fakarani ya ulam sallallaha fakul bi aminika fakul mimma yadika awamu tuwari. Hasan ijlis. Hasan baca hadis. Hasan radhiyallahu anha sudah diriwayatin. Ijlis anta kum irfa sautak, keraskan suaranya. Sama anti bani Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idza shariba falyashrab bi yaminihi wa idza shaytana yakulu wa yashrabu bi shimalihi wa al-bukhari wa muslim. Sen ijlis anta kum ikra. Umar radhiyallahu anhu ma qala ya'kul bi yaminihi san endak ikram kum, keraskan suaranya. An ibni Umar. An ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum fal ya Hasan ijlis anta. An ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi fa idza shariba falyashrab bi yaminihi fa inna as-saytana yaqulu falyashrab bi shimalihi. Awal Bukhari wa Muslim. An Abi Hafsin Su'ad Umar ibn Abi Salam radhiyallahu anhu qala kuntu ulama fi hijri Rasulillah فكانت يدي تكيش في الصفقة وقال لي يا عمر سم الله وقل بيمينك وقل مما يليك رواه البخاري ومسلم. بارك الله فيك حسن. Aku di mana di belakang? Sudah, tak apa-apa, aman aku di, aman. Ikhwan fi din, azzakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Awa'iqut Talab, rintangan-rintangan dalam menuntut ilmu. Kita telah menyelesaikan al-a'iqus sadis, rintangan yang keenam. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk pada pembahasan al-a'iqus sabi', rintangan yang ketujuh. Pada rintangan yang ketujuh ini kita diberikan faedah oleh Syekh Abdus Salam bin Barjas rahimahullahu taala tentang isti'jalus samar. Isti'jalus samar, rintangan yang ketujuh ini pembahasannya tentang isti'jalus samar. Isti'jal itu artinya terburu-buru. As-samar artinya buah. Terburu-buru ingin mendapatkan buah. Terjemahan bebasnya, terburu-buru ingin mendapatkan hasil. Terburu-buru ingin menuai hasil dalam belajar. Ini termasuk rintangan bagi penuntut ilmu. Karena seseorang kalau dia sudah terjangkiti rasa ini, dia akan timbul rasa jenuh dalam menuntut ilmu. Tidak bisa-bisa, tidak pandai-pandai, akhirnya jenuh. Akhirnya dia tidak menuntut ilmu agama. Akhirnya dia menjauh dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dia harapkan as-samar. Tidak demikian, ma'asyarul ahibba barakallahu fikum. Yang semestinya kita niatkan tatkala kita belajar ilmu agama adalah ini adalah kewajiban. Kita berupaya menjalankan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memahaminya walhamdulillah, nikmatun ala nikmah. Kita belum bisa memahaminya bukan berarti gugur. Gugur kita menuntut ilmu agama, gugur kewajiban dalam menuntut ilmu agama. La, tidak demikian. Menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Janganlah seorang muslim berpikiran isti'jalus samar, terburu-buru dalam mendapatkan hasil ketika belajar. Belajar Al-Qur'an, belajar sunnah, belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdus Salam bin Barjas rahimahullahu taala, يظن بعض الطلبة أن العلم لقمة سائغة أو جرعة عذبة. Sebagian penuntut ilmu mengira bahwasanya ilmu ini sangat bisa diambil, sangat bisa diambil, lukmah, suapan yang sangat mudah untuk diterima. Demikian pula jur'atan azbatan, tegukan yang sangat ringan, sangat mudah untuk diteguk, seperti air tawar. Air tawar itu kalau diteguk enak sekali rasanya, terlebih lagi ketika seorang habis dari lelah kemudian diberikan air tawar, air putih, rasanya lezat, rasanya nikmat sekali, tenang, lega rasanya. Habis letih, habis dari bekerja, habis dari olahraga, disediakan air diminum, sangat lega. Sebagian penuntut ilmu agama mengira seperti itu, ilmu itu sangat mudah, suapan yang sangat mudah diambil. Kemudian juga sama seperti tegukan yang mengalir dengan lancar. Sur'an ma tadhhar nataijuha, sangat cepat nampak hasilnya. Wa tabayyana fawaiduha, demikian pula faedah-faedahnya akan nampak. Tidak demikian, faedahnya akan jelas, sangat cepat, cepat sekali mendapatkan hasil. Tidak. Sampai di antara ulama mengatakan kalau seandainya ilmu itu bisa diteguk akan aku berikan kepada kalian ini segelas air nih, minumlah. Kalau seandainya ilmu agama itu seperti itu. Akan tetapi tidak demikian. Ilmu agama ini perlu sabar dalam mempelajarinya. Sinin, bertahun-tahun. Tidak cukup berbulan-bulan, berminggu-minggu, tidak cukup yang demikian itu. Sinin, bertahun-tahun, dalam waktu yang sangat panjang, demikian para ulama kita. Hari ini belajar, besok belajar lagi, besok belajar lagi, besok belajar lagi, terus hari-hari digunakan untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak dalam waktu yang ringkas. Fa yu'ammilu fi qira'ati nafsihi annahu ba'da mudhi sanatin aw akthar aw aqal min umrihi fi talab sayusbihu 'aliman jihbaza. Dia berangan-angan, dia bercita-cita dalam dirinya, fi qararati nafsihi, bahwasanya setelah berlalu satu tahun atau lebih atau kurang dari satu tahun dari usianya dalam belajar ilmu agama, dia akan menjadi seorang alim cendikiawan. Tidak demikian masyarakat ahibah. Satu tahun belajar ilmu agama masih kurang satu tahun, dua tahun masih kurang. Jadi berapa tahun? Sampai mati. Itulah waktu kita belajar ilmu agama. Sampai mati, tidak ada istilah lulus, sudah lulus, dah gak belajar lagi. Lah. Sampai pun seorang sudah mengajar, itu masih tetap mencari faedah, membuka kitab para ulama, mendengarkan kajian para ulama, bertanya kepada para ulama, masih belajar. Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang kubur, sampai lahat, liang lahat. Sampai situlah kita belajar. Tidak ada istilah lulus, sudah selesai, dah enggak belajar lagi lah. Berapa jangka waktu belajarnya? 6 tahun. Habis itu belajar lagi enggak? Enggak. Tidak belajar lagi habis itu. Habis itu jadi apa? Jadi inilah. Tidak demikian ilmu agama, masyarul ahibbah. Ilmu agama itu terus kita diperintahkan untuk belajar, terus digali. Semakin digali, semakin dapat permasalahan yang baru. Semakin digali, semakin dapat faedah. Semakin digali, semakin dapat faedah. Demikian ilmu agama. Tidak sama dengan ilmu dunia. Tidak sama. Ilmu dunia mungkin sebentar, ini butuh kursus satu tahun saja ini, atau ini butuh kursus setengah bulan, habis itu langsung kerja. Itu ilmu dunia. Ilmu dunia seperti itu. Ilmu agama, tidak. Sampai akhir hayat kita tetap belajar. Kita tetap belajar sampai kapanpun. Wahadihi nazratun khati'atun, kata Syekh rahimahullah, ini adalah sudut pandang yang salah. Watasawurun fasidun, dan cara berpikir yang rusak yang seperti ini. Wa amalun kasidun, demikian pula cita-cita yang tidak benar yang seperti ini. Aqraruhu wa khimatan, cita-cita, sudut pandang, sisi pikiran yang seperti ini sangat berbahaya, sangat memudaratkan diri seorang muslim. Wa mafasiduhu 'azimatun, kerusakannya besar yang seperti ini. Idh yudhi bi sahibihi ila ma tuhmat 'uqbahu, karena dengan sebab yang seperti ini akan mengantarkan pelakunya pada perbuatan yang tidak terpuji. Apa yang akan dia lakukan dengan pemikiran yang seperti ini? Minal qawli 'alallahi bi ghairi 'ilmin. Akhirnya dia berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, berfatwa sekehendak dirinya, berfatwa sesuai keinginannya, sesuai hawa nafsunya. Karena sudah cukup saya belajar, sekarang ini saya sudah saatnya untuk berfatwa. Akhirnya setelah 5 tahun belajar, 6 tahun belajar, tidak lagi buka-buka buku. Langsung ditanya langsung jawab, sampai dikatakan orang ini perpustakaan berjalan sekalipun seperti ini yang dilakukan, ya masyaallah ibda barakallahu fikum, ini yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak lagi mempercayai kitab-kitab, tidak lagi ingin belajar, mencukupkan pada dirinya sendiri. Ketika ditanya, tidakkah engkau buka kitab, tidakkah engkau bertanya pada para ulama, siapa ulama, bukankah kami ulama, kami sudah sekian tahun belajar, 7 tahun misalnya, sudah 5 tahun, lah tidak cukup, itu masih kurang, ya, masih kurang, masih dibutuhkan walaupun sudah lama puluhan tahun seorang dalam dakwah, puluhan tahun seorang dalam belajar. Ketika dia memberikan fatwa, ketika dia memberikan ilmu, wajib bagi dia untuk berhati-hati. Wajib bagi dia untuk melihat pembahasan ulama, melihat Al-Quran, melihat As-Sunnah, melihat dalil. Tidak serampangan. Disebabkan pemikiran yang berbahaya tadi, isti'jalus samar, ingin mendapatkan hasil yang cepat, bisa membuat pelakunya berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ini di antara kerusakan isti'jalus samar, ingin cepat mendapatkan hasil di antara kerusakannya ini. Kemudian juga wasiqo al-amya bin nafs, bisa menyebabkan seseorang percaya diri yang membabi buta terhadap dirinya. Benar-benar percaya diri. 5 tahun sudah tidak buka kitab lagi, sudah tidak ke maktabah, sudah tidak ke perpustakaan selama 5 tahun. Ketika ditanya, wah jawabnya lancar. Orang-orang kagum melihat lisannya yang fasih. Orang-orang yang tidak paham agama kagum. Kemudian ketika diteliti, ternyata banyak salah ternyata. Salahnya banyak sekali. Akan tetapi itu tertutupi oleh orang-orang yang tidak paham tadi dengan kefasihan lisannya. Na'udzubillah, ini berbahaya ma'asyarul ahibbah. Isti'jalus samar. Ketika kita belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, jauhi sifat yang seperti ini, isti'jalus samar, terburu-buru ingin mendapatkan hasil. Jangan terburu-buru, santai. Sebagaimana kita naik tangga itu langsung ke tangga yang kelima atau ke tangga yang ke satu kedua dulu, tangga yang kecil-kecil dulu. Kalau kita mau naik ke atas itu, misalkan ini dibuat tangga nih, 1, 2, 3, 4 kan tersusun dia, lama-lama sudah di atas, masya Allah, tidak terasa sudah di atas. Gimana kalau tiba-tiba dari sini langsung loncat jor ke pertengahan, apa yang akan terjadi? Jatuh, luka, apalagi memar, banyak kemudaratan yang dilakukan. Demikian pula seorang baru belajar ingin mendapatkan hasil segera, langsung loncat tempat yang tinggi, langsung dia memposisikan dirinya seolah-olah seorang yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apapun yang jadi permasalahan dijawab semua. Demikian. Akhirnya memudaratkan dirinya dan memudaratkan manusia. Barakallahu fikum. Wa hubbul uluwi wat tasaddur, yang demikian ini juga akan mengantarkan pada sifat cinta ketinggian dan ingin tampil. Nah, ini bahaya sifat yang seperti ini. Na'udzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Wa yantahi matafuhu baina hadhihi al-asya' ila hajril intisab lil ilmi wa ahlihi. Dan yang demikian ini juga akan mengantarkan pada keberakhiran meninggalkan al-intisab, penyandaran kepada ilmu dan ahlihi, pelakunya, kepada ilmu dan ahlinya. Artinya bisa menyebabkan seorang meninggalkan ilmu agama. Usaha mana nih? Yang demikian ini bisa menyebabkan seorang tidak mau belajar lagi, jenuh. Karena sudah berbulan-bulan kok seperti ini dia merasakan. Padahal kita lihat ada perubahan dengan dia terus datang, ada perubahan pada kemampuannya, pada dirinya, ada perubahan sebenarnya. Akan tetapi syaitan itulah pandai sekali untuk menjatuhkan manusia. Hati-hati, ayuhal ahibbah, barakallahu fikum. Banyak orang-orang yang dulunya dia jadi santri, dia kemudian berubah karena sifat jenuh. Kemudian syaitan masuk pada dirinya, kemudian menjadikan dia menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala kekokohan. Kekokohan selalu agar diberikan keistiqomahan hatta mamat, sampai kita meninggal dunia. Barakallahu fikum. Jangan sampai kita sebagaimana yang disebutkan dalam siar A'lamun Nubala, ya tulubu ahaduhum al-hadis salasata ayyam, belajar hadis 3 hari. Tsumma yaqul, kemudian setelah itu dia mengatakan ana min ahli al-hadis, aku adalah termasuk dari ahlul hadis. Muhaddis. Lah, tak boleh yang seperti ini. Belajar ilmu itu perlu waktu yang lama. Para ulama kita lama waktunya belajar. Tidak 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun masih kurang itu. 10 tahun pun masih kurang. Berapa? Seterusnya. Seterusnya belajar. Misalkan kita sudah dapat kemampuan bisa mengajari saudara-saudara kita, sambil kita ngajari, sambil kita belajar lagi. Belajar, ngajar, belajar, ngajar, belajar, ngajar. Seperti itulah yang semestinya dilakukan setiap mukmin. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullahu taala menyebutkan, menggambarkan kepada kita bagaimana keadaan orang-orang salaf. Bagaimana keadaan mereka para salafun saleh dalam menuntut ilmu. Wa nadhiru ila halis salaf. Orang yang memperhatikan keadaan salaf, keadaan salafun saleh, orang-orang terdahulu zaman sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, para ulama setelahnya yang memperhatikan keadaan salaf, ya ra'ajaban, niscaya dia akan melihat kekaguman pada diri mereka orang-orang salaf. Min sabrihim ala mararati tahsil, dari sabarnya mereka dalam pahitnya mendapatkan ilmu. Pahit bukan nikmat, pahit caranya. Ada yang di antara mereka sudah siap-siap ini beli ikan. Ada ikan, dia beli ikan. Kemudian disimpanlah ikan, ditaruh di belakang. Belum sempat masak, qadarullah, mudarrisnya sudah datang, mau belajar, mau ngajar. Akhirnya dia tinggalkan ikan, belajar dia, terus belajar. Keasikan belajar, terus belajar, akhirnya lupa ikannya, ternyata ikannya sudah busuk. Ada yang sampai seperti itu. Barakallahu fikum. Saking seriusnya dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, pahit. Ada yang 1 bulan menempuh perjalanan dalam mendapatkan ilmu. Dapatnya cuma berapa? 1 hadis. 1 bulan, 1 hadis. Coba antum bayangkan, 1 bulan, 1 hadis. Kita 1 bulan berapa hadis kita? Sudah lebih dari 1. Lebih. 3 pun lebih, 5 pun lebih 1 bulan. Ini 1 bulan, 1 hadis. Menempuh perjalanan, meninggalkan anak dan istri, keluarga ditinggalkan. Ingin belajar. Karena waktu itu masih sulit, masih sulit, tidak semudah zaman sekarang. Sekarang alhamdulillah ada internet, masya Allah, ada WhatsApp, masya Allah, ada Telegram, masya Allah, ada maktabah perpustakaan, masya Allah, kitab-kitab para ulama mudawwanatan tersusun, terkumpul sekarang ini, alhamdulillah. Tidak sama seperti dulu. Dulu pahit, pahit mendapatkannya, pahit sekali. Ada yang sampai di jalan kehabisan bekal, bekalnya habis. Bekalnya habis di jalan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah di zaman sekarang kita banyak diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata Syekh, yang melihat keadaan salaf, salaf zaman dahulu ketika belajar, niscaya dia akan melihat, akan memandang keadaan mereka itu dengan kekaguman luar biasa. Sabarnya mereka dalam pahitnya menuntut ilmu agama. Ditempuh jalan yang rusak. Kemudian pula perjalanan yang jauh ditempuh oleh mereka. Sampai berhari-hari, berminggu-minggu mereka tempuh perjalanan untuk mengejar tempat si fulan yang dia itu termasuk dari alim minal ulama. Didatangi. Ya, barakallahu fikum. Kalau kita zaman sekarang, ya masya Allah kita, saking banyaknya kemudahan, terkadang kemalasan yang datang. Syaitan masuk dari sisi ini. Hujan sedikit saja, gerimis sedikit saja, udahlah gak berangkat. Gelap sedikit saja, wah gak berangkat. Jalannya rusak di sana, wah gak usah berangkat lah, rusak jalannya. Gak jadi akhirnya. Akhirnya gak berangkat. menuntut ilmu agama, karena ada rintangan-rintangan yang kecil sebenarnya itu bisa dikompromikan sebenarnya. Bisa dikompromikan. Barakallahu fikum. Maka hendaklah kita khususkan waktu kalau untuk ta'lim, untuk belajar ini khususkan waktu. Kalau bisa ini waktu yang khusus, jangan diganggu gugat urusan dunia, selesai sampai di sini. Ini waktu ta'lim, misal seminggu berapa kali antum gunakan untuk ta'lim ini? 3 kali. Tiga kali ini waktu khusus, waktu khususku. Ya kecuali ada kesibukan yang mendesak, yang darurat, ya apa boleh buat? Apa boleh buat? Akhirnya tertinggal. Akan tapi kalau misalkan tidak ada yang darurat, khususkan waktu ini untuk belajar, khususkan. Lihat mereka para ulama kita, pahitnya mereka dalam mendapatkan ilmu. Watulil jaddah, dan panjangnya waktu, lama waktu mereka dalam belajar ilmu agama, sangat lama. Antum jangan mengira seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, imam-imam itu jangan kita mengira cuman jadi imam begitu saja. Lah, lama pahit mereka dalam menuntut ilmu agama. Ada yang tidak punya kertas, kertas saja tidak punya, mau beli kertas tidak punya. Akhirnya bagaimana caranya menghafal? Menghafal. Ya menghafal, barakallahu fikum. Pakai kulit-kulit itu, pakai kulit, kulit-kulit kayu, pakai itu nulis. Saking semangatnya belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita walhamdulillah sudah banyak kemudahan. Kertas tinggal beli HPS. Ya, beli buku. Enggak ada buku pun cari kertas-kertas kosong. Enggak ada kertas-kertas kosong bisa kita pakai kardus. Potong-potong kardus. Kalau memang benar-benar enggak ada. Inilah kemudahan zaman sekarang ini. Tidak sama dengan zaman dahulu. Maka dari itu ayuhal ahibba barakallahu fikum, mari kita pompa semangat kita. Pompa semangat kita, lihat kesemangatan mereka orang-orang dahulu. Lamanya mereka dalam belajar ilmu agama, lama. La yafturun, mereka tidak bosan, tidak jenuh. Wa la yataqa'asun, dan tidak mundur. Tidak mundur karena sudah lama merasa tidak ada kemajuan, padahal hanya perasaan dia saja. Akhirnya mundur, menjauh. Lah, tidak demikian mereka. Wala yastakbirun, mereka tidak sombong. Sekalipun mereka sudah sampai tingkatan tinggi, muhaddif, imam min a'immatil hadis, tidak sombong. Sudah menjadi ahlul fikhi, sudah menjadi ulama besar di zamannya, tidak sombong, tidak sombong. Syiaruhum, yang menjadi syiar mereka, yang menjadi semboyan mereka, ini semboyan mereka para salafun saleh. Semboyan mereka adalah al-ilmu minal mahdi ilal lahdi. Ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Ilmu itu dituju dari buayan sampai liang lahat. Ini semboyan mereka para salafun saleh, ulama kita dahulu. Al-ilmu minal mahbarati ilal makbarati. Ini juga semboyan mereka. Ilmu itu dari tinta sampai kubur-kubur. Apa maksudnya? Dari tinta kita menulis di sini, sampai kapan ini menulis ini? Sampai sudah masuk ke dalam kubur. Kalau sudah masuk ke dalam kubur, kita enggak lagi menulis. Kita sudah terkapar, tidak bisa lagi berbuat kalau sudah termasuk dalam kubur. Ini semboyan mereka. Selagi masih hidup, selagi nyawa masih di badan, masih bisa bernapas, gunakan untuk ilmu. Gunakan untuk ilmu. Waktu luangnya, waktu kosongnya digunakan untuk ilmu. Inilah mereka. Sampai kita mendapatkan kisah dari sebagian ulama ketika dia safar melakukan perjalanan kemana gitu, bukunya enggak pernah tinggal, buku. Enggak pernah tinggal bukunya. Terus dia bawa kemana-mana. Ada waktu luang, ini bukunya yang dibawa. Ada waktu luang, buka faedah. Ada waktu luang, buka ilmu. Sehingga hari-harinya penuh dengan ilmu. Ini yang semestinya kita lakukan, ma'syarul ahibbah. Barakallahu fikum. Cintalah kita terhadap ilmu. Cinta terhadap ilmu itu tanda-tanda kebaikan. Tanda-tanda kebahagiaan. Ketika seseorang mencintai ilmu agama, maka sungguh dia telah bahagia. Dalam dirinya terdapat tanda-tanda kebahagiaan. Barakallahu fikum. Qala al-Imam Ibnu al-Madini, berkata Imam Ibnu al-Madini rahimahullahu taala, qila lis-Sya'bi, dikatakan kepada Sya'bi, min aina laka hadzal ilmu kulluhu? Dari mana engkau bisa mendapatkan ilmu sebanyak ini? Karena al-Imam Ibnu al-Madini adalah salah satu imam min a'immatil hadis, imam dari imam-imam ahlul hadis, ulama, ulama besar, memiliki sekian banyak ilmu, memiliki sekian banyak keutamaan, diagungkan oleh kaum muslimin di zamannya. Dikatakan kepada Sya'bi, Imam Ibnu al-Madini berkata tentang Asy-Sya'bi. Nah, Asy-Sya'bi ini termasuk dari imam min a'immatil ahlul hadis. Dikatakan kepada dia, dari mana engkau bisa mendapatkan ilmu sebanyak ini? Kemudian dia mengatakan, binafyil i'timad, tidak bersandar. Tidak bersandar. Artinya apa? Tidak santai. Tidak santai. Butuh kerja keras. Butuh kesungguhan. Sebagaimana kita bersungguh-sungguh dalam mendapatkan dunia, maka dalam mendapatkan ilmu, kita juga harus bersungguh-sungguh, bahkan semestinya lebih bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu agama ini. Binafyil i'timad, dengan tidak bersandar saya. Saya berupaya dengan tidak bersandar. Mencari, membahas, mendengarkan faedah, berusaha mendapatkan ilmu. Binafyil i'timad, wasair fil bilad, dan melakukan perjalanan ke negeri-negeri. Ini kata Syekh. Boleh antum misalkan mau safar untuk menuntut ilmu, tidak mengapa. Misal di negeri antum sudah antum dapatkan, misal seperti di sini, antum sudah belajar, sudah banyak dapat faedah di sini, dasar-dasar sudah antum pelajari, sudah banyak dapat dasar, sudah kemudian diambil ilmu semuanya. Ingin rihlah, safar dalam rangka menuntut ilmu ke tempat yang lain, ingin menghabiskan ilmu di tempat yang lain, boleh yang seperti ini. Silahkan, misal ke Jawa, kemudian di Jawa juga sudah habis semua, pergi lagi ke luar negeri mengejar ulama. Masya Allah, jika dimudahkan. Ini yang dilakukan oleh para ulama kita zaman dahulu. Mereka safar dalam menuntut ilmu agama. Akan tapi jika belum dimudahkan, cukup yang di tempat kita sendiri. Habiskan dulu, selesaikan dulu yang di tempat kita, kemudian baru kita safar. Pelajari dasar-dasar. Yang penting itu dasar-dasar. Seperti dasar tata cara membaca Quran yang baik dan benar. Ini penting, penting sekali. Panjang pendek, makharijul huruf. Jangan sampai salah dalam membaca. Kemudian juga termasuk dasar juga bahasa Arab. Bahasa Arab ini termasuk dasar bagi kita. Ya, bagi kita yang ajam di sini termasuk dasar yang paling dasar. Makharijul huruf, kemudian bahasa Arab. Wasabrin kasabril jamad. Kemudian Asy-Sya'bi mengatakan yang demikian itu didapatkan dengan kesabaran sebagaimana sabarnya benda mati. Loh, bagaimana benda mati sabar? Ya, kita perhatikan saja benda mati. Kita besi itu dijatuhkan dari atas ke bawah, besi yang kuat tentunya, biasa saja, tidak goyah. Tidak goyah. Demikian pula kita kalau mau belajar, kalau kita ingin mendapatkan keutamaan, hendaklah kita sabar, tidak mudah goyah, tidak mudah goyah. Wa bukurin kabukuril ghurab, dan datang dengan bersegera sebagaimana bersegeranya al-ghurab, burung gagak. Burung gagak itu di tempat yang banyak burung gagak, di pagi-pagi hari itu biasanya dia sudah mulai bersuara. Pagi-pagi setelah subuh itu biasanya sudah mulai bersuara dia. Bersuara. Kalau di sini tidak ada burung gagak ya. Kalau seperti kita dulu di Yaman itu sering mendapati burung gagak. Suara-suaranya itu pagi-pagi sudah mulai bersuara. Banyak di sana. Dekat laut kalau di sana. Sering kita dengarkan suara-suaranya di pagi-pagi itu sudah mulai bersuara. Maksud beliau rahimahullah di sini adalah bersegera. Bersegera dalam menuntut ilmu. Jangan kita mundur, jangan lambat, jangan kita bersantai-santai. Bersegera. Kalau bisa datang lebih awal, datang lebih cepat Itu kalau bisa kita selalu di sof depan. Ketika belajar selalu terdepan, ini kalau bisa. Ini yang dimaksud oleh beliau rahimahullah ta'ala. Sehingga kita mendapatkan faedah ilmiah berdasarkan dalil-dalilnya tanpa ketinggalan. Barakallahu fikum. Ini yang semestinya kita lakukan. Qala Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah sebagaimana disebutkan dalam Siyarah Alamin Nubala jilid yang ke-10 ayat halaman 89. La yablugh fi hadha asy-sya'ni rajulun hatta yadurra bihil faqru wa yu'athiruhu 'ala kulli syai'. Seseorang tidak akan sampai pada derajat ini sampai dia mendapatkan kekurangan pada dunianya, artinya kefakiran, dan dia mendahulukannya, melebihkannya dari segala sesuatu. Artinya dia harus bersungguh-sungguh dalam mendapatkan ilmu agama ini. Niscaya dia akan mudah biidznillah ta'ala. Berkata Ibnu Hamzah, qala li Ya'qub Ibnu Sufyan, berkata kepadaku Ya'qub Ibnu Sufyan al-Hafidz al-Imam, aqamtu fir rihlah 30 sanah. Aku melakukan rihlah safar dalam menuntut ilmu selama 30 tahun. Belajarnya selama 30 tahun. Rihlahnya selama 30 tahun insyaallah. Qala Yahya Ibnu Katsir, berkata Yahya Ibnu Katsir dalam, di sini disebutkan dalam Jami', dalam Jami', la yustata'al ilmu bi rahatil jismi. Ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan tubuh yang santai. Enggak bisa santai-santai ilmu itu didapatkan dengan tubuh yang santai, tidak bisa. Bagi yang ingin mendapatkan ilmu agama tidak bisa dengan tubuh yang santai. Artinya bagaimana? Kita harus datang, datang ke majelis ilmu, datang ke masjid-masjid, datang ke pelajaran-pelajaran, datang ke halaqo-halaqo, mencatat ilmu, mendengarkan ilmu. Tidak bisa santai sambil tiduran. Mendengarkan kajian sambil tiduran di rumah, misalkan di kasur, di audio. Nanti kalau sudah ngantuk, bablas, hilang semua, sudah. Sudah, aku sudah belajar. Tidak demikian. Tidak demikian yang namanya belajar itu. Tidak bisa dengan tubuh yang santai namanya belajar itu. Kita harus mengerahkan apa? Mengerahkan kemampuan kita untuk belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini masyarul ahibba barakallahu fikum tidak akan bisa dilakukan kecuali dengan kecintaan terhadap ilmu tersebut. Kalau orang sudah cinta, apapun dia akan usahakan untuk dapat. Itu intinya tuh cinta itulah. Jangan sampai kita tidak cinta terhadap ilmu, cintai ilmu. Kalau kita sudah cinta terhadap ilmu, kita akan berupaya meraihnya, berupaya mendapatkannya. Bahkan kelelahan pun tidak terasa dalam diri kita. Enggak terasa sudah lelah, enggak terasa sudah jam 12, tidak terasa sudah jam 1 saya belajar, enggak terasa. Kalau cinta itu sudah tumbuh di dalam hati kita semua, maka cintailah ilmu. Dengan kecintaan itu kita akan mudah mendapatkannya, akan mudah mengerahkannya. Barakallahu fikum biidznillahi ta'ala. Wa qala Ibnu Haddad Al-Maliki, berkata Ibnu Haddad Al-Maliki, malil 'alim wa mula'atuhu wa mula'amatu al-madaji'. Tidak semestinya bagi seorang yang mengetahui, seorang yang belajar, seorang alim untuk mula'amatul madaji', bersenang-senang dengan apa yang ada di tempat tidurnya, tertidur, belajar sambil tidur, kemudian tidak membuka kitab-kitab, membuka buku-buku, tidak memurojaah pelajaran, tidak memurojaah Al-Quran, tidak memurojaah hadis. Tidak semestinya baginya untuk melakukan yang demikian ini. Fa'ala talibil ilmi an yata'assa biha ula'il a'immah. Wajib bagi penuntut ilmu untuk mencontoh mereka para imam. Para imam, imam ahli sunnah. Wa an yahdwa hadwahum, dan berjalan seperti jalan mereka. Hatta yanala munah, agar dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, agar dia bisa mendapatkan tujuannya. Wa yudriku bughyata, dan mendapatkan tujuannya, sama mendapatkan bekalnya, mendapatkan apa yang dia inginkan. Fa inna manhajahum salimun, karena sesungguhnya jalan mereka, jalan para ulama itu salim, selamat jalannya. Tidak ada kecacatan pada jalan mereka. Inilah jalan keselamatan. Jalan mereka para imam ahli sunnah. Wa tariquhum qawimun. Dan jalan mereka itu kuat. Jalan mereka kuat, tidak goyah. Ikutilah jalan mereka. Wa ma hasala lahum min dzikrin hasan. Dan telah terjadi dan telah disebutkan tentang keutamaan mereka. Telah disebutkan, telah berlalu keutamaan mereka. Wa naf'in mustamirrin lil muslimin. Dan mereka telah memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Seperti Abu Hurairah, kemudian juga para ulama yang lain, para sahabat memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Sekian abad sudah jauh masanya ke masa kita, tapi namanya selalu disebut. Abu Hurairah, Ibnu Umar, Aisyah radhiyallahu anha, para ulama, para sahabat. Berapa kalau mau dihitung-hitung abadnya dari masa Rasulullah sampai sekarang, dari masa Abu Hurairah sampai sekarang, dari masa Imam Ahmad sampai sekarang, dari masa Imam Syafi'i sampai sekarang. Akan tapi nama mereka tetap jaya. Nama mereka tetap jaya. Itulah manfaat yang mereka berikan kepada kaum muslimin. Yang demikian itu mereka dapatkan bisabri wal musabarah, dengan kesabaran dan ketekunan. Wazdira'i kulli ma yubdal min mal wa waqtin fi sabilil ilmi wal ma'rifah. Dengan mencurahkan apa yang ada padanya berupa harta, waktu untuk mendapatkan ilmu agama. Barakallahu fikum, inilah keadaan mereka. Maka ma'syarul ahibbah, barakallahu fikum, di sini kami menganjurkan kepada kita semua, jika ada kelapangan waktu, sempatkanlah untuk membaca sirah mereka, sejarah mereka para salaf, terutama dalam hal menuntut ilmu. Karena itu akan membuat kita semangat, membuat kita semangat dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini karena waktu Isya sudah hampir masuk sebentar lagi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.